Pa'palosen na Yesus Kristus, lako Yohanes. Pa'palosay, hondongam, mesa. Isinende suha, dionendo kahakaha puhana pa'palosam Yesus Kristus. Pa'palosay ia to na beimpuang latala lako Kristus, anamala na pesan nilopu lako ingganna sabuak na puang latala, indo tak na malatala masim pamidadi. Kristus usua malaikat non pelambi Yohanes sabuakna, lempak paitan ningganna kahakahaya to lako Yohanes. Napalumbunasan luka Yohanes indo ingganna kahakaha puhana ita, dionendo tulakna puang lata ala nasakbi Yesus Kristus. Napohongkok tombata indekada di pak palosaam. Ana napohongkok toi tompehingii, ana natuhu isinna. Aka kahakahaya to tak malatala balik sulelakum. Inde suha, butu di kau Yohanes lulaku ingganna sola subungkul lampi tu juma di provinsi Asia. Lana lampi dakuak to'o manak pak kamase, anna kamasan nangam butu di puang ngelata ala tuin nademi pempun di omai, anna to tubuh sude lako temo, anna to ladak dak liu sude lako salako lakona. Anna pak tambah ia to butu dio duka mai indo pitu penawa, to dio olono kosang kehajaan na puang ngelata ala. Anna butu dio duka mai Yesus Kristus sak bimatoto, Tuhan Rayolo dipati bangun di mai kamateam, anna to lumbai inggan na to mahajailan indelino. Ia ungka masikia, anna katitolah hahana, puhau lapasan kiak di umai dosata, anna napadari kiak mesa kapahentaam, anna naakak kiak mendadi sando, lamengkahi lambelak jadakna puang ngelata Allah, ambena Yesus Kristus. Dadi sihatan anna sipato, Yesus Kristus di pumatande, anna kuasa sudelako salako lakona. Awanin nala diwa. Kanna sa'i. Lasule nilanggabun naita ingganna hupatau, lanaita duka indo to puha umbunoi. Anengganna hupatau lanindelino lasi kau husahoi. Yantola dadi, ana tak malatala dadi. Mak kada puang lata ala dewa tanta nawa. Kanto alpa anna omega, batu diwa pak pahandusanna anna kasupisanna ingganna sia. Kanto oto inna demi pempon diumai, anna to tubo sule lako temo, anna ladak dakliu sule lako salako lakona, anna to handang kuasa. Kau Yohanes sola subumui lasangan na puang Yesus. Pada padang kia untuhui puang Yesus, nasuhu sabawangan makia ilam mula pandah haam, ana pada padang kia mengelatawi langka pahentaan na puang Yesus, ana pada padang kia duka manonton di langka mapik disam. Pisa waktu, dibuan nak lakulutam Patmos, akum bebehan nak batakadan na puang ngelata Allah, anindo kaheba sinatulak puang Yesus. Ilam mesa alopak sambajangam, ya mengkaha penawa maseho ilang kaleku, nasuhung kuhingi siya hangga maha kasalle, susi monin nalaloho, napak tulak yak diumibokokku nawa. Tuli suha diona inggana kahakaha lamuita, anna umpak pakatuan ni lako pitu jumaa. Jumaa Efesus, Smirna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, anna Laodikia. Tapa menggihi siya hamak lako bokokku, anakku petua indo tumpak tulak ya. Ya kuitam pituan dihilampu, bulawan ditampa, anelan nalalak nenduan dihilampu, kek dek mesa susya nak tolino di ita, mak juba tihui, dibekek samping bulawan dadana. Beluak nak anggap bulu domba, susi kapak mabusanna, matanna susi leluapi. Bitikna, milok susi gala dilala. Gamahanna memang basusi pelampak kesalle. Lima kanan na mondai pitu binta. Ana tidandoha ni lamai sadana mesa pak dan pataham patumali. Lindo na pangkah hasusi mata Allah. Kuitan na ya to'o, song kasih hamak tapalumba susi tomate di olona. Ya nahaka mak lima kanan na ana mak kade nawa. Daum mahea, anu kanto inde'e, uhuna anala katampasan naingan nasia. Kanto totubo. Puha mak mate sapukkan nasai, tuo mak sule, anala tuo liu mak sule lako salako lakona. Kau pahek tomate, anna kau kuasayong yanna tomate. Dadi, tuli asan ni inggan na kahakaha muita, susi dadinnan temo, te emanela dadinna kedakoi. Anna indo pitu binta muita dioli makananku, sola indo pitu andihi lampu bulawam, tak pimuisang kalembasanna. Dadi laku pemasiasangko, indo pitu binta, kalembasan na pitu malaikat tong kambi pitu jumaa. Ana indo pitu andi hilampu, kalembasan na indo pitu jumaa.